وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، صداقكم مسلمين yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Rabbuna Jalla wa'ala atas segala perkara yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang semoga Allah memuliakan ini diberikan kekuatan untuk membangun ibadah yang lebih besar lagi sebagai persiapan untuk menghadapnya. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam kitab sucinya dan Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam sunnahnya bahwa manusia diciptakan oleh Allah Rabbuna Jalla wa ala untuk sesuatu amanat yang besar dan sesuatu tujuan yang amat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini telah disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada-Ku, kecuali agar mereka mentauhidkan Aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perkara yang besar ini dan tujuan yang mulia ini pula, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul dan menurunkan kitab-kitab sucinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan adanya hisab dan mizan, adanya surga dan neraka untuk sebuah tujuan agar setiap hambanya mengembalikan wujud pengabdian dan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, namun ternyata bahwa orang yang mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala amat-amat sangat sedikit dibanding orang yang ungkar terhadap tujuan dia diciptakan. Sungguh disinilah kita melihat, ibadallah, betapa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memerintahkan sesuatu yang itu merupakan tujuan mereka diciptakan. Allah memerintahkan mereka untuk menyembahnya, dan Allah membantu mereka untuk pelaksanaan ibadah kepadanya, dan nilai ibadahnya Allah tidak butuh sedikit pun. Akan dikembalikan nilai ibadah itu kepada mereka-mereka kalaupun ternyata nyawanya diminta dalam wujud pengabdian kepada Allah, nilainya akan dikembalikan kepada mereka sendiri. Allah bantu mereka untuk melakukan pengabdian. Allah berikan mereka perkara dan segala yang mereka butuhkan dalam mengabdikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan nilai ibadahnya akan dikembalikan kepadanya. Falidhalika Allah Rabbuna Jalla wa'ala yakul, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami meminta. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan isti'anah kepadanya, padahal isti'anah sebagai ibadah masuk dalam keumuman firman Allah, Iyyaka na'budu? Karena tidak mungkin seseorang untuk membangun sekecil apapun dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan harus bantuan. Ada bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membantu mereka untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, dan Allah mengembalikan nilai yang mereka telah wujudkan atau ibadah yang mereka telah lakukan. Kalau seandainya lelah dalam ibadah, dia mengorbankan harta bendanya, tenaga dan pikirannya, nilainya akan dikembalikan kepadanya, dan Allah tidak butuh terhadap semuanya itu. Rawal Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah, di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu al-atqa qalbi rajulin wa'idin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, Kalau seandainya orang pertama kalian sampai terakhir kalian dari kalangan jin ataupun manusia, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, berada di atas setakwa-takwa hati, tidak akan menambah sedikit pun kemuliaanku, kata Rabbuna Jalla wa'ala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjal kalbi rajulin wahidun minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang pertama kalian sampai terakhir kalian dari kalangan jin dan manusia, mereka berada di atas sejahat-jahat hati, tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan terhadap segala wujud ketaatan yang diperintahkan kepada hamba-Nya, namun hamba itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jalan yang jalan itu penuh dengan rahmat dan kebijaksanaan. Tidak ada satu pun perintah untuk melaksanakan ibadah, melainkan dalam ibadah itu terkandung sekian hikmah dan kebijaksanaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala padanya. Namun berapa dari manusia yang akan merasa kalau perintah ibadah itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Mereka meninggalkan ibadah, mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin mengejar harta benda duniawi. Fa wallahi, kalau seandainya engkau meninggalkan ibadah untuk mengejar harta benda duniawi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah karena tidak akan mengurangi karena ketaatanmu kepadanya harta benda yang rezeki yang telah dituliskan buatmu. Ketaatanmu kepada Allah, engkau menjaga ibadah kepada Allah dalam usahamu mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi ketaatan rezeki yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun engkau meninggalkan ibadah kepada Allah karena sibuk mencari rezeki, tidak akan menambah rezekimu kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala buatmu. Ya ibadallah, Allah Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan engkau untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala membantu dirimu dan segala apa yang kau butuhkan dalam wujud pengabdian tersebut. Bukankah itu kasih sayang Allah padamu? Engkau dibantu, dimudahkan, dan kelak engkau diganjar dengan kenikmatan yang di dalamnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 99 rahmat dipersiapkan oleh Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Allah turunkan di atas dunia ini satu rahmat, inna lillahi mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dan Allah turunkan satu rahmat di atas dunia ini. Dengan rahmat itulah engkau diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau dibantu dengan rahmatnya dalam mewujudkan pengabdian kepadanya. Dan setelah itu engkau dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 99 rahmat yang ada di dalam surganya. Bukankah itu merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadapmu, ya ibadallah? Namun berapa dari umat atau hambanya yang mau bersyukur terhadap tujuan mereka diciptakan, dan bahkan mayoritas mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hunalika iblis berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah iblis difonis oleh Allah, fa innaka minar, sesungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang terkutuk. Fakhruj minha fa innaka rajim, keluarlah engkau dari dalam surga ini dan engkau termasuk orang-orang yang terkutuk. Iblis meminta di hadapan Allah Rabbuna Jalla wa Ala, fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami kesempatan sampai pada hari yang telah ditentukan, hari kebangkitan. Allah mengatakan, innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau memiliki kesempatan untuk menggoda dia. Dalam satu ayat iblis kemudian berkata di hadapan Allah, fabima aghwaytani laqudanna lahum siratan mustaqim thumma laatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata di hadapan Allah, karena engkau telah menetapkanku, maka aku akan benar-benar menghalangi jalannya yang lurus. Aku akan mendatangi dia dari arah depan. Aku mendatangi dia dari arah belakang, samping kanan dan samping kiri, sehingga engkau menemukan kebanyakan mereka tidak bersyukur kepadamu. Kata iblis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan iblis di dalam menyesatkan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah keberhasilan yang gemilang. Banyak orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wujud ketidaksyukurnya yang paling besar, meninggalkan dan melalaikan tujuan mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah, kalau seandainya iblis mendatangimu dari arah depan, kemanakah engkau berlindung kalau bukan kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala? Kalau seandainya iblis mendatangimu dari arah belakang, samping kanan dan samping kiri, kemana engkau berlindung ya ibadallah kalau bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Faya ibadallah, kalau seandainya tali hubungan yang itu, karena itulah engkau mendapatkan perlindungan, karena itulah engkau mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan, engkau hancurkan dan engkau rusak, akankah perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjemputmu? Akankah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyertai dirimu? Faya ibadallah, ketika engkau melakukan dan memperbaiki hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjagamu, Allah akan memeliharamu, Allah akan melindungimu, Allah akan menyampaikan apa yang kau inginkan dari amalan-amalan yang belum sanggup engkau untuk memikulnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongmu ya ibadallah. Falidhalika, kalau seorang hamba telah dilindungi dan dirahmati oleh Allah, maka iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dalam sanad yang hasan sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau menafsirkan kenapa iblis tidak mengatakan di dalam ayat itu, saya akan mendatangi dia dari arah atas. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena kalau seseorang hamba telah dijemput oleh rahmat Allah dan telah dijemput oleh hidayah dari Allah, maka iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Ibadallah, kalau engkau ingin mendapatkan ridha dan rahmat Allah, perlindungan dari Allah, dan apa yang telah disebutkan oleh Allah, sumpah serapa iblis di hadapan Allah, mendatangi dirimu dari arah depan, belakang, samping kanan dan samping kiri, akan engkau mendapatkannya bila engkau menjaga hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya hubungan lahiriah, namun yang menentukan keberhasilan hubungan lahiriahmu adalah hubungan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al jasad kulluh wa idza fasada fasada al jasad kulluh ala wa hiya al qalb. Itulah segumpal daging, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Engkau menjaga ibadah lahiriahmu, engkau juga wajib lebih dari itu menjaga ibadah batiniahmu kepada Rabbuna jalla wa ala. Barakallahu lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, fala udwana illa ala al-zalimin, wal aqibatu lil muttaqin, وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله, salah satu dari ibadah batiniyah yang harus diperhatikan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu at-thiqatu bi nasrillah jalla wa ala, harus yakin dan percaya adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ibadallah, tidak ada satu amalan soleh yang engkau akan bangun selama engkau tegak di atas dua landasan, keikhlasan untuk mencari ridha Allah dan amalan soleh yang engkau lakukan tidak keluar dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa abshir bi nusratillah jalla wa ala, maka bergembiralah engkau dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya ibadallah, setiap orang kita ketika mulai merangkak untuk berpegang dengan prinsip yang benar dan mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak pertolongan Allah yang telah diberikan kepadanya. Dia merasa atau tidak merasa, maka cukuplah dia mulai dari awal dia mendapatkan hidayah sampai sekarang ini Allah berikan keistiqomahan di atas jalan al-haq, maka itu merupakan pertolongan yang paling besar, terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala setelah dia mendapatkan hidayah dari sisi Rabbuna jalla wa ala. Falidzalika ya ibadallah, engkau harus yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirimu, menolong keluargamu, menolong umatmu dan segala usahamu bila engkau peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dalam usahamu itu tidak keluar dari tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah landasan keberhasilan para nabi dan rasul ketika memikul amanat da'wah ila Allah tabaraka wa taala. Ketika mendapatkan ujian, mereka bisa keluar dari ujian dengan keberhasilan dan nilai yang gemilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sesak dadanya atau mendapatkan segala teroran, dia bisa keluar ketika mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya ya ibadallah, tidaklah satu amalan soleh dan bentuk ibadah yang kau lakukan bila kau mencari ridha Subhanahu wa taala, tidaklah yang sulit kecuali Allah akan mengeluarkan dan mengiringi kesulitanmu dengan kemudahan. Dan tidaklah engkau berada dalam perkara yang berat melainkan Allah akan mengiringnya dengan keringanan. Dan tidak adalah perkara yang jauh untuk engkau tempuh melainkan Allah akan mengiringinya dengan kedekatan. Barakallahu fikum. Iya ya ayuhal, wa man yattaqillah يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له ومن يتق الله يجعل له فرقانا. Allah akan memberikan furqan kepadanya. ومن يتق الله, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Fa inna ma'al usri yusra, kalau sekiranya kata ulama tafsir kesulitan itu masuk ke dalam lubang biawak, maka Allah akan memasukkan kemudahan untuk mengeluarkan kesulitan itu sendiri. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa abshir ya ibadallah, engkau telah menempuh jalan orang-orang yang selamat. Engkau telah beribadah dengan ibadahnya jalan orang-orang yang selamat. Bergembiralah dengan ridha, pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ibadallah, belajar, mari kita menjadi orang yang ikhlas dan belajar mengikuti tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. zahiran wa batinan al-barakatu minallahi jalla wa ala. Barakah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqim as-salam. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salat.